إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار معاشر المسلمين رحمكم الله روى إمام الترمذي رحمه الله تعالى من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أول ما خلق الله القلم ثم أمره فكتب ما يكون إلى يوم القيامة Diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi rahimahullahu taala di dalam sunannya dari sahabat Ibnu Abbas, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah bersabda, yang pertama kali diciptakan oleh Allah tabaraka wa taala adalah al-qalam, kemudian Allah menyuruhnya untuk menulis apa saja yang akan terjadi sampai hari kiamat. Hadzal hadis, hadis yang agung ini menerangkan kepada kita bahwa segala sesuatu telah ditetapkan dan ditakdirkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, min khairin wa syarrin, dari kebaikan dan kejelekan, dari kelapangan dan kesempitan, juga dari kesedihan dan kesenangan. Dikatakan oleh seorang penyair, ramaniyatun la budda minha alal fata wa la budda an tajriya alaihi samaniyah, ada 8 hal yang akan dilalui oleh seseorang dan mau tidak mau ia akan melalui 8 hal tersebut. Di antaranya adalah kesenangan dan kesedihan, kelapangan dan kesempitan, sehat dan sakit, serta tertawa dan menangis. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, manusia di dalam menjalani kehidupannya di dunia ia akan menjumpai kejadian-kejadian yang benar-benar telah terjadi dan tidak mampu untuk menolaknya. Manusia juga akan menghadapi kenyataan-kenyataan yang baru akan terjadi. Mereka tidak mampu untuk memprediksinya. Ini semua adalah hikmah Allah tabaraka wa ta'ala menuntut agar semua manusia untuk senantiasa bersabar dan senantiasa ridho terhadap apa yang telah ditetapkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Banyak ayat-ayat di dalam Al-Quran yang memerintahkan kepada manusia untuk bersabar. Di antaranya Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhallazina amanu sbiru wa sabiru, wahai orang-orang yang beriman, hendaknya kalian bersabar dan tetap dalam kesabaran. Allah tabaraka wa ta'ala juga berfirman, Ista'inu bis sabri was salah, innallaha ma'as sabirin, hendaknya kalian meminta pertolongan dengan sabar dan salat, karena sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala akan bersama dengan orang-orang yang sabar. Sabar adalah termasuk amalan yang paling afdal. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, walaman sabara wa ghafara inna dhalika lamin azmil umur. Siapa saja yang bersabar dan senantiasa memaafkan, sesungguhnya yang demikian itu adalah amalan-amalan yang paling afdal. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, seorang mukmin dituntut untuk bersabar ketika menghadapi kesulitan-kesulitan hidup, karena Allah tabaraka wa ta'ala telah berfirman dalam muhkamu tanzilnya, walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwal wal anfusi wat thamarat wabashiris sabirin. Kami benar-benar akan menguji kalian dengan sedikit ketakutan, kemudian lapar, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Namun sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengkhawatirkan kefakiran menimpa atas umatnya. Beliau bersabda, "Wallah, mal faqru ahsha alaikum." Demi Allah, bukan kefakiran yang aku khawatirkan atas kalian, tetapi aku khawatir antubzatu alaikumud dunya, akan dibentangkannya dunia di hadapan kalian sehingga kalian berlomba-lomba untuk mendapatkannya seperti orang-orang sebelum kalian. Mereka binasa karenanya dan kalian pun ikut binasa karenanya. Seorang mukmin dituntut untuk bersabar ketika menghadapi berbagai macam musibah, karena Allah tabaraka wa ta'ala menyatakan di dalam firman-Nya, "Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Sesungguhnya orang-orang yang bersabar ialah orang-orang yang ketika mereka ditimpa musibah, mereka mengatakan, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Musibah dan cobaan bagi seorang mukmin adalah kebaikan. Rawal Imam Al-Bukhari min hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, man yuridillahu khairan yusab minhu. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, barang siapa yang dikehendaki kebaikannya oleh Allah tabaraka wa ta'ala, maka ia akan diuji, akan ditimpakan kepadanya musibah, ia akan mengalami penderitaan-penderitaan, namun semua itu hanyalah sebentar saja, karena di balik itu ada kebaikan yang akan diraihnya. Seorang mukmin hendaknya ia bersabar ketika menjalani ketaatan-ketaatan kepada Allah tabaraka wa ta'ala dan saat menjauhi kemaksiatan-kemaksiatan, sebab Allah tabaraka wa ta'ala menyatakan dalam firman-Nya, hendaknya kalian senantiasa bersama dengan orang-orang yang mengingat Allah tabaraka wa ta'ala di pagi hari dan petang hari, di mana mereka senantiasa mengharapkan keridhaan dari Allah tabaraka wa ta'ala. Seorang mukmin hendaknya ia bersabar ketika menghadapi segala apa yang telah ditentukan dan ditakdirkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Sebab diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair." Sungguh menakjubkan keadaan orang-orang mukmin, karena sesungguhnya semua keadaan mereka adalah kebaikan. "Wa laisa dzalika illa lil mu'min." Yang demikian itu tidak pernah ada kecuali dalam diri seorang mukmin. In asabathu sarra syakara fakana khairan lah. Ketika ia ditimpa kenikmatan, maka ia bersyukur, maka yang demikian itu adalah kebaikan baginya. Wa in asabathu dharra sabara fakana khairan lah. Dan apabila ia ditimpa dengan kemudaratan, ditimpa dengan kesusahan, maka ia bersabar sehingga yang demikian itu menjadi kebaikan untuknya. Fasabru kulluhu khair. Kesabaran itu semuanya adalah perkara yang baik. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman di dalam muhkamu tanzilnya, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala akan memberikan pahala yang sempurna kepada orang-orang yang bersabar tanpa ada perhitungannya. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. معاشر المسلمين رحمكم الله. Sesungguhnya kesabaran adalah tingkat yang paling pertama dari yang namanya ridha, karena seseorang tidak akan pernah merasa ridho terhadap apa yang telah Allah tabaraka wa ta'ala tetapkan sebelum ia ridho terhadap apa yang telah menimpanya. Karena itu, jika Allah tabaraka wa ta'ala tidak menganugerahkan kesabaran terhadap seseorang, maka hendaknya ia berusaha untuk bisa menanamkan dan menumbuhkan kesabaran di dalam dirinya. Sebab kesabaran adalah merupakan kunci kemuliaan. Kesabaran adalah merupakan kunci kebaikan. Kesabaran adalah merupakan kunci ketaatan. Karena itu Sufyan ibn Uyainah rahimahullah mengatakan, isbir alal mu'nah, isbir ala mu'nah ta'tikal ma'unah. Sabarlah engkau terhadap kesulitan-kesulitan, terhadap beban yang menimpamu, karena sungguhnya akan datang pertolongan dari Allah tabaraka wa ta'ala kepadamu. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لحسن الأمل، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا بالقول الثابت، وأن يزينا كل ما عملنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.